di lama sagale musim ngeteng di mane-mane Bujang Dayang pergi ke Hume ngeteng padi same-same menggi suram dak segerase dak dekanti kami begawe Bujang Dayang nah nunggu kita ngeteng padi same-same. Oh batu ingat kampung kita kini padi lama sanggale milenian kita same-same ngeteng padi padi di Hume. Suram dak segerase dak dekanti kami begawe Bujang Dayang nah nunggu kita ngeteng padi same-same. Oh batu ingat kampung kita kini padi lama sanggale sebilenian kita same-same ngeteng padi padi di Hume padi di Hume padi di Hume.